2. Lam dalam takyid adalah adanya huruf lam pada kata Allah dibaca takyid apabila huruf sebelumnya berharokat kasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Min dunillahi in kuntum. Oke, kita baca bersama-sama ya. Min dunillahi in kuntum. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Min dunillahi in kuntum. Li ghairillahi bi wal munkhaniqatu. Oke, kita baca bersama-sama ya. Li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu. Ya, ni bihi rahu manit taba'a. Oke, kita baca bersama-sama ya. Yahdi billahu manittaba'a. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Yahdi billahu manittaba'a. A'antum a'lamu amillahu. Oke, kita baca bersama-sama ya. A'antum a'lamu amillahu. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. A'antum a'lamu amillahu. Qul atuhajjunana fillahi. Oke, kita baca bersama-sama ya. Qul atuhajjunana fillahi. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Qul atuhajjunana fillahi. Fisabilillahi. Oke, kita baca bersama-sama ya. Fisabilillahi. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Fisabilillahi.